kan itu. Liriklah diriku sejenak, arahkan matamu padaku sesaat, buatlah aku bergelora. Gariskan ini, lenggokkan pinggulmu sejenak, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, buat diriku terpana. Biarlah bayangmu selalu di hatiku, kan ku ukir namamu sedalam-dalamnya, oh sebanyak-banyaknya. Garisku yang genit, garisku yang cantik, kau buatku berbisik, oh oh oh. Garisku yang genit, garisku yang cantik, wajahmu gadis genit, gadis genit, gadis genit, gadis genit, lenggokkan pinggulmu sejenak, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, buatlah diriku terpana. Biarlah bayangmu selalu namamu sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya. Garisku yang genit, garisku yang cantik, kau membuatku berbisik, oh oh oh. Garisku yang genit, garisku yang cantik, wajahmu, senyummu, membuatku cinta padamu. Gadis genit, selalu di hatiku, kan ku kira namamu sedalam-dalamnya.